Haruskah rasa rindu pupus seketika sedang tidur masih bermimpi? Mungkin lewat mata kita bisa dusta, namun dalam hati tidak. Percuma kita alami laut yang biru, tapi tak satu perahu. Kau di sana dan aku di sini, tak lagi senada. Kau ingin mana mungkin. Detak, detak waktu, jam dinding berdetak, bagaikan jantung, bagaikan jantung berbeda irama. Bagaikan hatimu, bagaikan hatiku, diam membeku. Bagaikan jantungku, bagaikan jantungku berbeda irama. Getar, getar, getar rindu, tak lagi berlagu. Bagaikan hatimu, bagaikan hatiku, diam membeku. Bagaikan hatimu, bagaikan hatiku, oh, diam membeku. Diam.